Hey, halo, aku Arci, aku dari Radio Solidario.net. Ini Mas dari mana? Dari siapa? Oh, ini Mas Kongo dari TNI Angkatan Darat yang bertugas mengkoordinir front anti porno Samar Sukoharjo melawan racun. Ya, melawan rakyat juga bisa. Ya, seenaknya aja lah. Aku enggak maksa. Dapat kabar ini apa namanya? Dapat kabar ada pentas seni. Pentas keadilan untuk rakyat ini dari mana, Kong? Oh. Kalau saya dapat kabar dari teman saya. Soalnya cuman diajak ya. Diajak sekalian main-main sama temen-temen buat sharing-sharing meet and greet orang miskin lah di sini. Saling solidaritas. Saling solidaritas. Itu para rakyat yang tertindas. Iya. Dan kawan-kawan yang melawan itu kan orang-orang miskin ya. Di sini gathering orang miskin pokoknya asik semuanya. Enak pokoknya. Kalau ini kan salah satu tujuan ada ini kan agar meningkatkan relawan nih untuk ke NJA. Yeah. Kalau menurut Mas Pie, kenapa sih mahasiswa itu harus kesana ke daerah konflik kayak gitu? Kenapa tuh? Mungkin kalau dari saya sendiri ya, di sana banyak pohon kelapa ya, bisa minum kelapa. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada ya, karena nyia anjing itu ya. Terus apa ya, mungkin ya sebenarnya kan kawan-kawan mahasiswa yang lebih tahu tentang ilmu-ilmu yang apa ya, yang lebih tahu lah pokoknya, yang apa paham tentang apa perampasan hak dan lain-lainnya atau hukum-hukum ini salah, ini nggak guna, kayak pak polisi itu ya juga nggak guna. Nah itu tentara pun juga nggak guna itu. Pokoknya semuanya nggak guna, itu aja. Ya, apalagi tuh. Sekarang perkembangan kawan-kawan Samar gimana? Oh, ke perkembangannya udah beberapa bulan udah sidang putusan ya. Kawan-kawan yang 5 orang itu udah diputusin, ada yang 2 tahun berapa bulan. Terus kalau yang 2 tentang Sarah itu ada 3 tahun sama berapa lupa aku. Yang satu itu sampai itu di apa namanya, di denda uang itu. Solidaritas untuk semua ya Mas Kongo ya. Iya, solidaritas buat kawan-kawan semuanya lah. Tetap melawan. Jangan lupa minta rokok sama tentara atau polisi. Ambil kembali pajak kita yang buat gaji mereka. Itu aja sih. Oke, makasih Mas. Makasih. Iya, tetap sans. Tetap apa? Sans. Apa itu sans? Santai. Wah, buat aja ya.